mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat lima waktu Ramadan kepada Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa diantaranya selama ditinggalkan, dijauhi dosa-dosa besar. Nah, kalimat ini majtuni batil kabair qaid yang dihapuskan dosa kecil. Adapun dosa besar wajib disertai dengan taubat. Sekaligus ketentuan yang disebutkan dalam hadis, amal-amal itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa dengan persyaratan pelakunya tidak melakukan dosa besar. Hadza qaul jumhur. Sehingga secara umum ketika ada hadis yang menjelaskan sebuah amal sebagai kafarah, sebuah amal sebagai penghapus dosa, maka yang dimaukan ialah as-sagair, dosa-dosa kecil, sementara al-kabair, dosa besar, diiringi dengan taubah. Yang sekarang kita bahas ialah as-sawmu kafarah. Puasa itu kafarah, penghapus dosa. Meliputi as-sawmul wajib, puasa-puasa yang wajib, juga meliputi puasa-puasa sunnah. Di antara keutamaan siam, di antara fadilah siam ialah kafarah lidzunub, menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kita baca riwayatnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah al-ma'ruf dengan Ali ibn Madini, Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini, Ali ibn Madini rahimahullah. Qala haddatsana Sufyan, beliau meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dan juga Sufyan al-Thawri, dua-duanya. قال حدثنا جامع عن أبي وائل, أبو وائل لمن الشقيق ابن سلمة, عن حذيفة قال, dari حذيفة semoga Allah meridainya berkata, قال عمر رضي الله عنه, berkata Umar semoga Allah meridainya, beliau ketika itu sebagai khalifah Amirul Mukminin. Beliau berkata, "Man yahfadhu haditsan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang menghafal sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, "Ana." Saya. Dan memang Hudzaifah semoga Allah meridainya dikenal sebagai sahibus sir, sahabat yang mendapatkan amanah menjaga rahasia Rasulullah SAW, terutama tentang asma'ul munafiqin, nama-nama person-person munafik. Beliau sebutkan semua kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu dan diminta untuk merahasiakannya, dikatakan sahibus sir. Juga Hudzaifah semoga Allah meridainya ma'ruf dengan sahabat yang memahami dan mengerti tentang ahaditsul fitan, hadis tentang masalah fitnah. Suatu kali pernah Rasulullah SAW berdiri khotbah menyampaikan ilmu kepada para sahabat dari mulai pada subuh. Subuh menyampaikan segala sesuatu sampai yaumul qiyamah nanti, sampai zuhur. Zuhur salat, lanjut sampai asar. Asar salat, lanjut sampai tenggelamnya matahari. Alimahu man alimahu wa nasiyahu man nasiyah. Mengilmuinya yang mengilmuinya, melupakannya yang melupakannya. Dan Hudzaifah semoga Allah meridhai termasuk yang hadir ketika itu. Sehingga dikenal sebagai sahabat yang paling banyak mengerti tentang masalah fitan. Maka ketika sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridhai menanyakan hal ini, siapa di antara kalian yang menghafal hadis dari beliau tentang masalah fitnah? Beliau mengatakan saya. Di surah dalam riwayat yang lain, sakatul qaum. Orang-orang yang hadir ketika itu diam. Hudzaifah mengatakan ana, saya. Kata Umar, innaka lajari. Engkau berani, engkau lancang. Dikatakan saya. Lanjut. Sami'atuhu yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarih tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, anak istrinya, pada harta bendanya, pada tetangganya, tukaffiruh as-salah, dihapuskan dosanya, kesalahannya dengan sholat, wasiyam dan puasa, wasadaqah dan sadaqah. Atau syahid. Baik. Lanjut di wafahnya. Qar katanya Umar, laisa as'alu an zih. Aku tidak bertanya tentang fitnah yang ini. Yang disebutkan sama Hudzaifah dari beliau SAW itu dikatakan fitnatul khasah. Fitnah khusus yang menimpa person, orang per orang. Disebut dengan fitnatul sughra. Fitnah kecil. Karena menimpa per orang. Kata Umar, aku tidak bertanya tentang fitnah yang seperti ini. Innama as'alu 'anillati tamuju kama yamujul bahr. Namun aku menanyakan tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra. Ombak besar sebagaimana ombak besar lautan. Fitnah yang bergulung-gulungnya bergelombang-gelombang yang begitu dahsyat sebagaimana gelombang samudra. Ini yang dikatakan fitnatun kubra. Fitnah yang sangat besar, fitnatun ammah, fitnah yang umum, yang merata, yang menimpa kebanyakan muslimin itu semua kaum muslimin, bukan person. Qala berkata Hudzaifah, wa inna duna dzalika baban mughlaqah. Sesungguhnya menahan fitnah tadi ada pintu yang tertutup. Ini fitnah, ada pintu yang menghalangi. Duna zalik. Ada pintu tertutup yang menghalangi fitnah tersebut. Qala katanya Umar, fayuftah au yuksar. Pintunya terbuka atau terpecah. Qala kata Hudzaifah, yuksar. Terpecah. Qala berkata Umar, zaka ajdaru. Alla yughlaqa ila yaumil qiyamah. Maka itu lebih pantas, lebih layak pintu tadi tidak akan tertutup lagi sampai hari kiamat. Faqulna li Masruqin, kami berkata kepada Masruq, wa Masruq ibn al-Ajda' al-Wadi'i, seorang tabi'in yang hadir ketika itu. Kami mengatakan kepada Masruq, salhu. Tanyakan kepada Hudzaifah, Akana Umar ya'lamu manil bab? Apakah Umar tahu siapa pintu yang dimaksud? Fasa'alahu, maka Masruq pun bertanya kepada Hudzaifah. Faqal, kata Hudzaifah, na'am. Iya, Umar tahu siapa pintu tadi. Kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah. Sebagaimana Umar tahu, sebelum besok adalah malam ini. Sangat tahu pintunya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka bertanya lagi. Karena mereka tidak tahu soal pintunya. Manil bab, siapa pintu ini maksud? Kata Hudzaifah, Umar. Pintunya adalah sahabat Umar itu sendiri. Titik indah. Baik, yang menjadi pembahasan kita sekarang ini adalah pada hadis ini menegaskan bahwasanya sholat fardu ataukah sunnah, siam fardu ataukah sunnah, sedekah wajib ataukah sedekah sunnah, ini menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa ketika orang terfitnah. Terfitnah dengan anak istrinya, terfitnah dengan hartanya, terfitnah dengan tetangganya. Maka kafaratnya ialah sholat, puasa, sedekah. Kode ya? Baik. Dari hadis ini pula, yang Nabi Tina Azzaikumullah, diambil faedah, yang namanya ahlun wa malun wa jar, keluarga, anak istri, mal, harta benda, jar, tetangga, itu terkadang menjadi fitnah bagi seseorang. Ya, menjadi fitnah bagi seseorang. Ujian, cobaan bagi seseorang. Barakallahu fikum. Diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan harta bendanya, diuji dengan tetangganya, difitnah dengan mereka semua. Untuk bisa menghadapinya, untuk bisa selesai mendapatkan solusi yang terbaik dengan cara sholat, puasa, dan sedekah. Itu namanya asbab syar'iyah lil khuruji minal fitan. Sebab syar'i solusi fitnah. Perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, dan yang lainnya. Doakan kebaikan, taufik hidayah untuk mereka, anak istri. Gunakan harta untuk perkara syar'i, dicari, digunakan dengan cara syar'i. Muamalah yang bagus dengan tetangga, dengan jiran. Plus sholatnya kita jaga, puasanya kita jaga, sedekahnya kita jaga. Ini merupakan asbab syar'iyah, sebab syar'i, solusi dari fitnah yang menimpa seseorang terkait dengan ahluhu, maluhu, jaruh. Ini solusinya. Allah Jalla wa'ala memberikan taufik, memberikan hidayah, menyelamatkan hamba tadi dari fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Seperti yang terangkan tadi, fitnah di sini adalah fitnatun khasah, fitnatun sughra. Sementara fitnah yang tamuju, kama yamujul bahr, fitnatun kubra, fitnatun ammah. Sehingga fitnah ditinjau dari sisi hajimnya, besar kecilnya. Baik, itu ada yang khusus, ada yang kecil, yang besar. Ditinjau dari sisi skalanya, ada skala khusus, ada skala umum, ada skala pribadi, ada skala meluas. Barakallahu fikum. Dan semua dikatakan fitnah. Baik, terkait dengan fitnah yang amma, yang kubra, yang bergelombang sebagaimana gelombang samudra, itu fitnah menimpa kebanyakan kaum muslimin atau seluruh kaum muslimin. Dan itu sangat banyak modelnya. Dan contohnya adalah al-firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok sesat. istirakun fiddin, perpecahan pada agama. Baik, ada al-afkar al-munharifah, pemahaman-pemahaman radikal yang menyimpang di tengah-tengah umat. Ini semuanya termasuk fitnah besar yang melanda kebanyakan muslimin atau semua kaum muslimin. Fitnatun ammah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Juga di sini Qolamuddin Azzaikumullah menjelaskan tentang Fadilah Umar. Keutamaan sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Banyak keutamanya, di antara keutamanya adalah bahwasanya sahabat Umar merupakan babun mughlaqun dunal fitnah. Pintu tertutup yang menghalangi fitnah menimpa kaum muslimin. Sehingga selama sahabat Umar masih hidup, fitnah besar tadi yang bergelombang sebagaimana gelombang samudra tidak akan menimpa kaum muslimin. Kalau pun ada fitnah khasah, sughra, fitnah kecil, tidak banyak. Selama ada beliau. Barakallahu fikum. Pertanyaan, yuftah au yuksar, pintunya terbuka ataukah terpecah? Apa jawabannya? Yuksar, terpecah. Ini menggambarkan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya akan terbunuh. Beliau akan terbunuh dikarenakan pintunya dipecah. Kalau dibuka itu ada yang membuka gitu. Tidak ada peristiwa di situ, dibuka gitu aja ya. Kalau dikatakan terpecah, berarti beliaunya akan mengalami sesuatu dan wakil real beliau terbunuh. Yang kedua, ketika terpecah, beliau mengatakan tidak akan mungkin tertutup lagi sampai hari kiamat. Maka dengan wafatnya sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dengan terbunuhnya beliau, maka fitnah yang menimpa umat Islam silih berganti datang. Datang fitnah demi fitnah, bergelombang begitu dahsyat, begitu deras, begitu mengerikan, sampai yaumul kiamah nanti akan terus datang fitnah. Wallahul musta'an. Yuksar ya ikhwan, la yuftah, yuksar. Dan terjadi waqi di masa Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, Islam mengalami masa keemasan, masa kejayaan. Di era Utsman, di era Umar bin Khattab, dua kekuatan adidaya ketika itu Ar-Rum dan Persia takluk di tangan kaum muslimin. Di era Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslimin. Pertama kali dikumandangkan azan ketika itu. Di era Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, gedung putih Persia, Qasr Abyad Persia dikuasai oleh kaum muslimin. Di era beliau, perbendaharaan Persia yang begitu besar, begitu banyak, dikuasai muslimin dan dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Di era beliau tidak ada satupun yang berani memunculkan taringnya, mengeluarkan paham-paham bid'ahnya, paham-paham penyimpangannya. Langsung disikapi oleh sahabat Umar dan langsung dipukul sama beliau. Beliau punya namanya Bayfan Durrah, pemukul dari pelepah kurma, namanya Durratul Umar, ma'ruf dengan Durratul Umar. Ini pemukul dari pelepah kurma punya Umar. Ada yang macam-macam pukul sama beliau. Di antara yang masyhur kisahnya adalah kisahnya Sabir bil Aisal Muradi. Sabir yang menanyakan tentang ayat mutasyabihat. Tahu kisahnya ya? Beliau berdoa sebuah dipertemukan sama Sabir Hada. Yang menanyakan tentang mutasyabihat. Kamu orang itu pukul sama beliau kepalanya. Jatuh imamanya, gundul dia. Kala itu gundul, ciri khasnya kaum Khawarij. Kalau saya tahu kamu gundul, akan saya bunuh kamu. Pukul, saya berjarah. Pergi, pulang. sembuh, panggil lagi, pukul lagi, berdarah lagi, pulang sana. Sampai 3 kali, kata Sofi, kalau kamu kepingin membunuh aku dengan cara baik-baik. Kalau kamu memaafkan aku sudah taubat, sudah hilang di kepalaku. Langsung diminta pulang ke daerahnya, pulang ke daerah kamu, di wilayah Kufah. Beliau menuliskan kepada Abu Musa al-Ash'ari, selaku Amir Kufah, hajar dia, jauhi dia. Itu boikot. Tidak ada yang bicara sama dia, tidak ada yang baca sama dia, dia ngomong tidak ada yang menjawab omongannya, dia salam tidak ada yang menjawab salamnya. Langsung SK dari sahabat Umar bin Khattab, hajar dia. Pulang ke daerahnya, ngajak ngomong, pergi semuanya. Ini azimatu amir mu'minin, orang lagi dihukum sama amir mu'minin, pergi semuanya. Datang ke semua majelis, bubar semuanya. Sampai setahun beliau menghukum dia, dan dia betul-betul telah taubat dan bersih pikirannya, baru kemudian diperintahkan normal kembali mensikapi dia. Dan betul-betul hilang. Ketika muncul perang Nahrawan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, Sabiq ini termasuk di barisan Khalifah Ali berperang melawan kaum Khawarij. Taubat dia dengan taubatan nasuha. Dengan apa ini? Durratu Umar. Sehingga kala itu tidak ada yang berani macam-macam. Macam-macam pukul sama beliau. Barakallahu fikum. Di era beliau masih hidup. Dan wakil pula ketika beliau wafat, bermunculan ketika itu berbagai macam fitnah demi fitnah. Muncul ketika itu yang namanya Khawarij. Muncul yang namanya Syiah. Ini dua kelompok tertua dalam tarikh Islam dan yang terus ada sampai kiamat nanti. Khawarij, Syiah. Terus bermunculan kelompok demi kelompok yang menyimpang di tengah umat ini, semuanya pasca wafatnya Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Muncul Qadariyah, muncul Murji'ah, muncul Jabriyah, muncul Jahmiyah, Mu'tazilah, terus sampai sekarang ini. Wallahul musta'an. Dikarenakan pintunya yuksar, terpecah. Qala dzalika ajdaru alla yughlaqa ila yaumil qiyamah, itu lebih layak tidak akan tertutup lagi sampai hari kiamat. Wallahul musta'an. Indah ala kulli hal khanafitina asakumullah, faedah umum di antara al-makhraj minal fitan, di antara solusi fitnah, jalan keluar dari fitnah, baik fitnatun khassah ataukah ammah, fitnatun sughra ataukah kubra, ialah al-ibadah. Fokus ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala di ayyamul fitan, dengan berbagai macam amal-amal ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Muncul fitnah, lebih fokus ibadah. Muncul fitnah, fokus untuk ibadah. Terutama sholat, siam, sedekah, dan semua amal-amal ibadah yang lain. Rasul mengatakan dalam sahih, disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di masa-masa haraj seperti berhijrah kepada aku. Besar pahalanya. Al-haraj, al-qatl, wal-qital, wa muqaddimatuhuma. Al-haraj, pembunuhan, peperangan, dan muqaddimah-muqaddimahnya. Fitnah, perpecahan, perselisihan, berujung kepada pembunuhan, peperangan-peperangan, masa-masa fitnah, masa-masa banyak peperangan, masa-masa banyak pembunuhan, itu haraj. Ibadah di masa itu, kata beliau SAW, seperti hijrah kepada beliau SAW. Besar pahalanya. Ini anjuran sekaligus solusi. Di ayyamul haraj, di ayyamul fitan, fitnah apapun itu, solusinya adalah ibadah. Baik, ibadah, sholat di sini, puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan ingat, talabul ilmi tafaqquh fiddin, belajar agama, mengkaji ilmu agama Allah, bersimpuh di majelisul ilmi untuk dirasa ilmiah, termasuk ibadah yang paling afdal. Maka yang antum lakukan sekarang ini di Marakis Darus Sunnah, di Ma'at Darus Sunnah, antum belajar lughah, belajar ilmu alat, belajar akidah, tafsir, hadis, fiqih, sirah dan segala macamnya. Antum duduk bersimpuh di majelisul ilmi, sibuk dengan ta'allum dan ta'lim, itu upaya solusi fitnah. Engkau beribadah di masa-masa fitnah, upaya untuk menyelamatkan diri dari berbagai banyak fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Maka sungguh-sungguhlah, semangatlah dalam talabul ilm dan mengerjakan amal-amal ibadah yang lain. Allah Jalla wa'ala insyaAllah ta'ala akan memberikan taufik kepada kita semua, diberi petunjuk ke jalan yang lurus di ayyamul fitan. Selamat di ayyamul fitan, menempatkan solusi yang terbaik di ayyamul fitan insyaAllah ta'ala, dikarenakan itu merupakan solusi syar'i. Selebihnya banyak doa kepada Allah, mohon taufik, mohon hidayah, mohon keistiqomahan, mohon husnul khatimah, mohon al-jannah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu solusi fitnah.